Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau menanyakan tentang hakikah dan kurban. Ada seseorang waktu kecilnya belum dihakikah sama orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga tidak mampu untuk menghakikahkan anaknya. Terus setelah dewasa dia itu berkorban dan menanyakan kepada gurunya, katanya kalau belum dihakikah itu harus belum hakikah jangan korban dulu, harus dihakikah dulu. Bagaimana untuk menyikapi masalah tersebut, Buya? Terima kasih pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah akikah dan korban ini mungkin sudah 1000 kali dijawab di sini. Mungkin ibu ini baru hadir majlis ini. Mana ibunya tadi? Dimaafkan yang ibu baru hadir majlis ya. Ini sudah paling sering akikah korban, akikah korban, akikah korban. Bukan ibu yang salah, ustadznya saja yang di kampung suka nyebarkan berita aneh-aneh, tidak murojaah dulu. Ibu, bapak, akikah itu adalah sunnah dan korban adalah sunnah. Akikah sunnah dan korban adalah sunnah. Dan sunnahnya akikah itu sunnah untuk siapa? Siapa yang sunnah melakukan akikah? Disunnahkan melakukan akikah adalah bagi seorang bapak yang punya anak. Anda tidak disunahkan mengakekai anaknya tetangga. Dan Anda pun tidak disunahkan mengakekai diri Anda. Kalau Anda punya anak, baru Anda sunah mengakekai anak Anda. Jadi yang disunahkan mengakekai saya, abah saya. Yang sunah mengakekai saya siapa? Abah saya. Jika abah saya tidak punya duit sampai saya dewasa, gugur, sudah selesai kedaluwarsa. Berlalulah masa akekah. Berarti saya belum akekah. Kalau saya punya duit untuk korban, ya korban. Kenapa pusing? Saya korban. Nah ini ustadznya tidak menjelaskan seperti ini. Makanya bikin masalah di kampung. Akekah itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama, macam Imam Abu Hanifah mengatakan mubah. Bukan sebagai sunnah, hanya seperti sedekah biasa. Wajib bagi Nabi, tapi tidak wajib bagi kita sunnah. Sunnah bagi abah saya. Untuk mengakekai saya. Sampai kapan? Mulai dari usia lahir hingga saya akil baligh. Kalau sudah baligh, bebas. Kayak waktu sholat duha, masuk duhur, selesai. Hilang waktu duha. Tapi saya pengen ngakekai diri saya sendiri. Oh ya boleh-boleh saja. Paling tidak itu masuk bab sedekah. Nanti ya akekahlah untuk dirimu sendiri. Tapi di saat dihadapkan ada korban, ya korban saja. Karena korban disunahkan atas dirimu. Kecuali engkau punya anak, baru lahir. Saya gambarkan lahirnya anak tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah pas bareng hendaknya akekah. Bagaimana akekah dengan kurban nih? Anakku, bukan aku. Saya punya anak, lahir tanggal 3 Dzulhijjah. Berarti tanggal 10 Dzulhijjah pas hari ke-7. Baik, hari baik untuk akekah. Dan diberi nama. Saya punya kambing satu, mana yang lebih bagus? Untuk kurban saya, untuk kurban, atau untuk akekah? Jawabannya adalah sederhana. Ente korban saja. Kenapa? Akekah bisa ditunda minggu depan lagi kan? Akekah waktunya masih panjang. Wasa. Tapi kalau untuk nyembelih korban, waktunya terbatas. Hanya 3 hari, 4 hari. Tidak usah bikin pusing yang demikian ini. Kemudian ada pemahaman pertanyaan ini biasanya. Ada keyakinan bahasanya korban itu seumur hidup sekali. Ini jadi masalah. Sehingga pertanyaannya seperti halnya akekah sekali. Kemudian korban sekali. Sehingga pertanyaan, mana yang didahulukan? Ini berangkat dari pemahaman yang salah. Sunnah korban dikukuhkan. Sudah selesai. Jadi kalau Anda ketemu hari korban, korban. Saya belum akekai, kan tugas abah saya. Sudah beres abah saya. Sudah kedaluwarsa abah saya waktu melarat. Gak punya duit, saya sudah balik. Ya sudah. Kalau ketemu hari korban, maka keutamaan tetap korban. Bukan akekah. Yang mengatakan gak boleh korban kecuali akekah dulu itu di puncak kesesatan. Langsung saja. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan akekah bukan sebagai hal yang wajib, mubah. Bukan sebagai sunnah, mubah. Sebagian mengatakan sunnah. Bahkan korban, sebagian ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, mengatakan wajib. Berarti hebat sokokor, korban dahulukan korban. Itu, jadi tetap. Seperti itu kisahnya. Jadi ini selesai ya. Enggak usahlah dengar-dengar yang bikin aneh-aneh. Enggak boleh kecuali akikah dulu. Ulu mauludin marhunat marhunun bi akikatihi. Kalau tidak ada akikah nanti enggak begini. Menjadi seolah wajib. Sementara sudah dikukuhkan dalam madhab kita adalah tidak wajib. Bahkan madhab jumhur, empat madhab tidak mengatakan wajib. Tidak ada yang mengatakan wajib tentang urusan akikah. Allah alam bisawab.